Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd, kita lanjutkan kembali kajian kita dari At-Tafsirul Muyassar, dan pada malam hari ini insyaallah taala kita memasuki pembahasan surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar adalah surah Makkiyah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan 5 ayat yang di dalamnya menjelaskan tentang satu malam yang penuh berkah, di mana setiap muslim dianjurkan untuk menghidupkan malam tersebut. Sebab malam itu adalah merupakan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan barang siapa yang dicegah dari kebaikan pada malam tersebut, maka seakan-akan dia tercegah dari seluruh kebaikan. Maka malam itulah yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Dan untuk itulah nama surah ini disebut dengan Suratul Qadar, yang menjelaskan tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Pada ayat yang pertama Allah Jalla wa'ala berfirman, إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدَرِ. Sesungguhnya kami menurunkannya. Di sini disebutkan dalam bentuk dhamir, dan yang dimaksud adalah sesuatu yang telah dimaklumi, yaitu apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari firman-firman-Nya, Al-Qur'anul Karim. Disebutkan dalam tafsir, inna anzalnal qur'ana. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an. Fi lailatish syaraf wal fadl. Fi lailatul qadar. Fi lailatul qadar, pada malam Al-Qadar atau pada Lailatul Qadar. Disebutkan dalam tafsir Lailatul Qadar ay fi lailatish syaraf wal fadl. Pada malam yang penuh kemuliaan dan keutamaan. Maka dari sini menunjukkan bahwa Al-Qadar yang dimaksud di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini adalah asy-syaraf, kemuliaan, keutamaan. Dan ini salah satu makna. Di antara makna Al-Qadar asy-syaraf. Di dalam ayat yang lain Allah Jalla wa'ala berfirman, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Wa ma qadarullah, dan mereka tidak mendudukkan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya pemuliaan atau pengagungan. Wa ma qadaru ay wa ma 'azzamu. Mereka tidak mengagungkan Allah Jalla wa'ala dengan sebenar-benarnya. Maka makna al-qadar adalah asy-syaraf. Sehingga disebut Lailatul Qadar sebab malam itu adalah malam yang penuh keutamaan dan kemuliaan. Sebagaimana akan dijelaskan. Ada makna yang kedua dari penamaan Lailatul Qadar. Disebut malam itu Lailatul Qadar disebabkan karena malam tersebut, pada malam itu ada pembaharuan takdir. Ya, ini ditetapkan kembali takdir-takdir dari setiap perkara dan hukum-hukum. Allah Jalla wa'ala berfirman, fiha yufraqu kullu amrin hakim amru min indina. Pada malam itu ditetapkan setiap perkara dengan penuh kebijakan, yaitu permasalahan-permasalahan yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil dari kedua makna ini, dua-duanya sahih. Bermakna asy-syaraf wal-fadl, dan juga bermakna taqdirul asya, taqdir al-ahkam wal-umur. Pada setiap tahun Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan kembali takdir-takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala sebelumnya. Wa hiya ihda layali syahri Ramadan. Dan malam Lailatul Qadar itu adalah salah satu dari malam-malam yang terdapat di bulan Ramadan. Dalam hal diturunkannya Al-Quran Al-Karim pada bulan Ramadan ini tidak ada perselisihan. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Al-Karim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quranul Karim. Oleh karena itu di sini beliau mengatakan bahwa Lailatul Qadar salah satu dari malam-malam di bulan Ramadan. Sebab malam Ramadan itulah diturunkan Al-Quran, dan di malam Ramadan itulah terdapat Lailatul Qadar. Namun berselisih para ulama dalam hal menetapkan Lailatul Qadar itu malam yang keberapa. Diturunkannya Al-Quran Al-Karim itu malam yang keberapa. Ada yang mengatakan bahwa diturunkannya Al-Quran Al-Karim sekaligus itu pada malam 17 Ramadan. Ada yang mengatakan demikian. Dan saya kira itu yang masyhur di negeri kita, di mana sebagian mereka ya, dan masyhur di kalangan kaum muslimin bahwa malam 17 Ramadan adalah malam nuzulul Quran. Namun yang zahir wallahu ta'ala a'lam, berdasarkan riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa malam atau Lailatul Qadar itu terdapat pada 10 malam terakhir. Pada 10 malam terakhir. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kaum muslimin untuk mencari Lailatul Qadar tersebut pada malam-malam 10 malam terakhir itu. iltamisuha fil ashr awakhir. Hendaknya kalian berusaha mencari pada 10 hari terakhir, 10 malam terakhir. Dan yang lebih ditekankan lagi pada malam-malam ganjil, fil autari minha. Namun malam yang keberapakah? Apakah malam ke-21 atau 23 atau 25 atau 27? Berselisih pula para ulama. Dan yang sahih dalam hal ini bahwa kita tidak mengetahui malam yang keberapa dari malam-malam tersebut. Boleh jadi di bulan Ramadan yang satu Lailatul Qadar pada malam 21. Boleh jadi di bulan Ramadan yang lainnya malam Lailatul Qadar berubah di malam 23 misalnya atau 27. Yang jelas kita tidak mengetahui malam yang keberapa itu. Disebutkan dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah bahwa satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk mengabarkan kepada kaum muslimin malam yang keberapakah Lailatul Qadar. Lalu di tengah perjalanan beliau melihat ada dua orang yang bertengkar. Yang ini mengangkat suara, yang satu lagi mengangkat suaranya. Terjadi pertengkaran. Akhirnya dengan sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilupakan. Dilupakan untuk mengabarkan kepada kaum muslim malam yang keberapa itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni kharajtu li ukhbirakum lailatal qadar wa innahu talaha fulan wa fulan farufi'at fa asa yakuna khairan lakum." Aku tadi keluar untuk mengabarkan pada kalian malam yang keberapa itu Lailatul Qadar. Namun karena terjadinya pertengkaran dua orang, maka diangkat ilmunya dariku. Maka insyaallah taala itu adalah kebaikan bagi kalian. Faltamisuha fil ashril awakhir. Hendaknya kalian berusaha mencari pada 10 malam terakhir. Dan yang sahih bahwa Lailatul Qadar ini ada pada setiap tahun. Yang sahih bahwa Lailatul Qadar tidak terkhusus pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ada pada setiap tahunnya. Namun kita tidak mengetahui yang mana dari malam-malam 10 malam terakhir tersebut. Hanya saja disebutkan dalam beberapa riwayat ada tanda-tanda seperti malam tersebut terlihat malam yang tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Kadang-kadang dituruni hujan dan hati-hati kaum mukminin merasa tenang dan tenteram. Dan di pagi harinya pada saat matahari terbit, matahari tersebut tidak terlalu memancarkan cahayanya sehingga seorang bisa melihatnya dengan mata kepala tanpa dia merasakan sakit. Terlihat bundaran matahari tersebut, la syu'a laha, tidak ada pancarannya, yakni lemah sinarnya itu. Dan itu subhanallah, beberapa kali kami memperhatikan ketika di Yaman dan nampak subhanallah pagi hari tatkala kita memperhatikan matahari kadang terbit dengan cahaya yang sangat lemah, bahkan itu cukup lama, lama sekali. Terus kita memandangnya dalam keadaan mata tidak terasa sakit. Maka ini tanda-tanda yang disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih berkenan tentang masalah tanda Lailatul Qadar. Dan bukan tanda Lailatul Qadar seperti apa yang difahami oleh sebagian, bahwa seorang berada di tempat yang sepi kemudian didatangi oleh orang yang berpakaian putih kemudian bertanya, "Kamu mau apa?" maka akan diberi sesuai permintaannya. Kalau dia misalnya mengatakan saya pengen hafal Quran, besok langsung hafal Quran. Meskipun dia sebelumnya orang yang paling malas baca Quran. Hah? Atau misalnya dia meminta, saya ingin dijadikan sebagai seorang alim. Besok langsung jadi alim, langsung jadi kiai. Meskipun sebelumnya dia adalah orang yang paling jahil, lebih jahil dari keledainya. Maka ini khurafat, dan yang demikian tidak benar. Innamal ilmu bitta'allum, ilmu itu akan diraih dengan cara belajar, bukan mengharapkan wangsit. Jadi ma'asyarul ikhwa rahimahumullah, kita hanya melihat tanda-tanda tersebut. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi rahimahullah dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ya Rasulullah, in wafaitu lailatul qadri ma aqul. Wahai Rasulullah, apabila aku mendapati Lailatul Qadar itu, apa yang aku ucapkan? Apa yang akan aku katakan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, quli, ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha memberi maaf, yang senang dengan maaf, maka maafkanlah aku. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Apakah kamu mengetahui? Wa ma adraka? Apa yang engkau ketahui? Ayyuhan nabi, wahai nabi, ma lailatul qadar wasyaraf? Apa yang dimaksud dengan malam yang penuh dengan kemuliaan dan keutamaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Disebutkan dalam tafsir, Lailatul Qadri Lailatun Mubarakah. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh berkah. Al-amalu salihu fiha khairun min amali alfi syahrin laisa fiha Lailatul Qadar. Yang beramal saleh pada malam tersebut lebih baik dari beramal 1000 bulan. Yang di sana tidak terdapat Lailatul Qadar. Wa huwa tafaddulun min Allah Ta'ala 'ala hadhihi al-ummah. Dan ini adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap umat ini. Ini menunjukkan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan sebagian waktu-waktu lebih afdal dari yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tempat-tempat tertentu lebih barokah, lebih afdal dibanding tempat-tempat yang lainnya. Dalam hal waktu seperti Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan ini, ma'asyallahu rahimakumullah, tidak mencukupi umur manusia. Dan ini merupakan hikmah dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah jalla wa ala menjadikan umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedikit, antara 60-70 tahun. Kadang-kadang lebih. Akan tetapi Allah tabaraka taala menjadikan waktu-waktu tertentu di mana amalan tersebut berlipat ganda yang dapat mengalahkan orang yang hidup 1000 tahun. Apabila seorang mengamalkannya dengan ikhlas, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Lailatul Qadar. Demikian pula 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, termasuk di antara amalan-amalan waktu-waktu yang dianjurkan bagi seorang muslim untuk memperbanyak amalan. Demikian pula pada waktu-waktu tertentu seperti ketika sujud, Seorang dianjurkan untuk memperbanyak doa. Sebelum salam dianjurkan memperbanyak doa. Atau yang berhubungan dengan tempat beribadah di Masjid Nabawi, Masjidul Haram, Masjidul Aqsa, jauh lebih afdal dibandingkan ibadah di tempat-tempat yang lainnya. Ini semua merupakan bentuk anugerah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin. Disebutkan dalam tafsir tanazzalul malaika ay yakthuru nuzulul malaika. Semakin banyak turun para malaikat pada malam itu, malam Lailatul Qadar. Warruhu fiha, dan ruh yang dimaksud ruh adalah Jibril. Wa Jibril alaihi salam fiha. Yani fi tilkal lailah, pada malam tersebut. Biizni rabbihim, dengan izin Rabb. Min kulli amrin, dari setiap perkara. Ay biizni rabbihim min kulli amrin qadahu fi tilkas sanah, dengan izin Rabb mereka dari setiap perkara yang telah ditetapkan dan telah ditakdirkan pada tahun itu. Jadi tahun tersebut dan pada setiap Lailatul Qadar, maka ditetapkan takdir kembali untuk apa? Dinampakkan kembali atau diperbaharui kembali takdir tersebut, dicatat kembali. Namun bukan yang dimaksud di sini adalah terjadi perubahan takdir, tidak, diperbaharui ya sebagaimana yang diizinkan atau ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam, dan malam itu adalah malam yang penuh keselamatan. Hiya amnun kulluha, yaitu keamanan seluruhnya, ketentraman, sejahteraan. Hatta hiya hatta matla'il fajar, dan itu terus akan mendapatkan berkah selama malam tersebut hingga terbitnya fajar. Ini al-fajr as-sadiq. La syarra fiha ila matla'il fajar, tidak ada kejahatan pada malam itu sampai terbitnya waktu fajar yang menunjukkan bahwa akhirnya malam. Tidak ada kejahatan, sebab biasanya kejahatan itu muncul di malam hari. Pada saat kita membahas suratu Al-Falaq, ya kan? Sihir itu biasanya disebarkan di malam hari. Para syaitan keluar di malam hari, di kegelapan malam. Oleh karena kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pada malam Lailatul Qadar tidak ada. Tidak ada kejahatan sama sekali. Hati kaum mukminin dalam keadaan tentram. Tentram beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka alangkah ruginya bagi seorang yang dia melewati bulan Ramadan dan melewati 10 malam terakhir dalam keadaan dia tidak menghidupkan malam-malam tersebut. Alhamdulillah naktafi bihadza. Dan demikian selesai pembahasan surah Al-Qadar. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.